Orang semacam saya ini hidup tak pernah susah. Uang ada, playboy lagi. Playboy saya. Sehari dapat 3 tadi saya. Matek 2. Pagi jam 7 berangkat kantor dapat cewek 1. Tak peluk, aduh patah tulang. Sudah jam 9 matek dia. Jam 10 dikubur, jam 11 dapat lagi saya. Namanya playboy saya. Jam 11 dapat, aduh anaknya ceking. Bibirnya merangsang kayak tauke. Sudah tak cipok saja sudah. Tak tunggu lama lagi. Tak cipok goroannya mampet sudah. Napas tak keluar langsung mukanya biru saja. Aduh jam 11:30 sudah melayang dari udara dia. Matek tak pulang kan namanya playboy saya. Pulang jam 3 dikubur anak itu. Pulang dari kuburan jam 4 dapat lagi saya. Namanya playboy ya. Sudah merem sisi mata ini dapat 9 saya sudah. Kemarin dari Singapura dapat 3. Dari Bangkok dapat 4. Saya ini kalau mengompolkan cewek-cewek itu sak dunia do di rumah saja babu itu dak saya bayar 12 sudah. Dak mau dibayar pokoknya kerja di rumah saya seneng. Ya apa muka kayak Charles Bronson gini. Body sudah kayak Telisa Falas saya. Semua komersil sudah. Suara bagus kayak Pet Boone. Air pet sama sabun itu. Ah sudah punya pacar yang kecil-kecil bosan saya cari yang molek-molek dapat Esther 2 bulan tak bikin tak mate-mate tak mate-mate tak suruh pulang saja buat apa ngelupuk nomor 2 sip sudah dapat lagi memang selera playboy yang kecil lagi saya ambil penyanyi Mac sorry Mac Scott aduh. Dipanggil dalam hati datang betul mari. Lis. Apa kabar Mas Jalan? Aduh Lis. Baik Lis, kabar tak pernah jelek saya. Aduh kita janjian ya Mas Jalan agak terlambat sedikit. Dah apa. Memang janji itu harus telat. Jangan sampai tepat. Kalau tepat itu tak ada variasinya. Ya. Taksinya tadi macet Mas Jalan. Biar Lis, biar taksi macet. Aduh suaramu Lis. Mana siapkan tenggorokan Lis. Aduh. Kenapa saya sih Mas Jalan? Gemes. Punya pacar seperti kamu Lis. Kulitnya aduh halusnya dak karuan. Itu lalat menclok ke preset ini Lis. Mas Jalan. Sayang. Sayang sama Lis ya? Aduh seluruh dunia ada yang saya sayangi Lis. Sumpah? Sumpah ketubruk semut sungguh. Nanti Lis dibuat main-main sama Mas Jalal. Ah, kamu itu jangan gitu ah. Abis Lis kan orangnya begini, anak orang miskin, nggak punya Mas Jalal. Sedangkan Mas Jalal, sedangkan Mas Jalal anak orang kaya. Kenapa sih? Lis jadi minder Mas Jalal. Lo, soal kaya dan miskin itu udah ada bedanya. Yang penting you love me, I love you. Coba itu. Begitu kita pacaran, anak tetangga nangis. Anak siapa yang nangis Mas Jalal? Tetangga. Masa saya beranak? Enggak, maksudnya Mas Jalal masih bujangan benar atau sudah pernah nikah? Lu gimana? Saya ini ibarat barang masih dibungkus plastik. Loh, enggak habis tadi curiga kayaknya. Jangan selalu mencurigai calon suami. Itu enggak baik, Lis. Lis, kembali saya ngomong. Yang penting hubungan kita ini, Lis, you love me and then I love you. You and I lap-lapan, you know. Apa lap-lapan? Ini loh, manu-manuan. Mas Jalal porno ah. Loh, ibarat burung merpati. Ingat, burung merpati yang berduaan di kejauhan itu selalu begitu mesra, begitu sadu. Apapun lewat di mukanya, dia tidak akan menggubris. Aduh, senang ya Mas Jalal. Lis hati. Mas Jalal? Lis. Semua permintaan Lis bisa diturutin ya. Mas Jalal kenapa sih gitu? Lis jadi takut. Gemah. Saya kalau lihat pipi Lis aduh. Ibaratnya kamu kapsul tak telan kamu Lis. Masa Lis dibandingkan sama kapsul Mas Jalal? Nggak artinya seseorang itu memang kadang-kadang itu bisa melihat ya timbul selera. Saya melihat wajah Lis. Aduh. Memangnya Mas Jalal cuma menyintai Pak Jalis aja? Loh, bukan orangnya kalau gitu ya. Justru aku mencintai dikau bersumber dari wajah, kemudian melorot ke tempat lain. Kalau kamu udah ada wajahnya buat apa? Apanya yang melorot? Loh, artinya kok pakai melorot segala? Ke hati. Wajahmu itu di atas hatimu. Mungkinkah hati itu diubun-ubun? Loh, gak mungkin. Mas Jalal? Li sayang, aduh suaranya. Aduh. Kenapa sih Mas Jalal kok gitu sih? Enggak, sayang ini di rumah saya, Li. Kamu kalau di Singapura sudah tak ting-banting kamu, Li. Aduh. Aduh takut Mas Jalal, jangan gitu dong Mas Jalal. Lis, kamu gak usah takut. Ini adalah perwujudan cinta. Mate cinta saya, Li, sama kamu. Kalau Mas Jalal menyatakan cinta begitu ya. Loh, cinta itu timbulnya dari segala macam, Lis. Perwujudan cinta juga begitu. Mungkin ada seseorang yang mengatakan cinta itu dengan suara, Dek, aku cinta padamu. Itu logis. Kalau Mas Jalal lain. Oh, ya? Lain kalau saya. Enggak pakai ngomong langsung tak keruas gitu. Aduh, sadis Mas Jalal. Loh, kok sadis? Mengeruas seseorang yang indah, yang cantik, lain dengan mengeruas timun. Timun keruas-keruas abis sih. Apanya yang dikeruas? Iya. Apanya yang tak keruas? Masa Lis mau dikeruas? Mau tak keruas ya? Jangan. Mau. Lis, mau. Mau. Lis. Mau. Ya, sekarang bilang, mau. Nanti 2 jam lagi. Masa lagi, Mas? Artinya nak nonton lagi, Mas. Lis. Iya, Mas Jalal. Waduh, kenapa kamu pakai baju begini, Lis? Habis Mas Jalal, bajunya kotor semua. Ah, sebentar lagi. Nanti ini ada flight, sebentar lagi kita beli ke Prancis ya. Iya. Yang oleh-oleh dari Hong Kong tuh. Iya. Masih ada, cuma ketinggalan, Mas. Enggak kamu pakai. Iya. Nanti kita beli ke Prancis. Kalau di sana ada, kita beli di pasar rumput saja barangkali. Di pasar rumput bajunya jelek-jelek, Mas Jalal. Loh, yang penting bukan jeleknya, Mek. Baunya. Ada apa-apanya sedikit itu. Mas Jalal. Sayangku. Rencana pernikahan kita di mana ya nanti? Oh, pernikahan itu adalah sekunder. Kita hidup ini yang penting adalah cinta. Cinta itu adalah primer. Kita mesti bercintaan dulu. Kita sesuaikan dulu pribadi kita. Hobinya kamu sama hobinya aku ini cocok apa belum? Kalau sudah cocok, kamu senang nonton bioskop. Saya juga harus menyesuaikan diri nonton bioskop. Aku senang memelihara burung. Kamu harus senang memelihara burungku. Lalu pagi burungku kamu mandikan. Burung ya? Yang mana, Mas Jalal? Itu perkutut itu loh. Iya. Lis belum pernah lihat burung di rumah Mas Jalal. Belum pernah lihat burung sama sekali. Wah, kalau sudah pernah lihat sekali, senengnya ada karuan kamu nanti. Ini burung peninggalan dari bapakku yang sudah out dari udara. Ditaruh di sebelah mana sih sampai Lis gak tahu? Oh, disimpen, ditutupi Lis. Kalau kena angin, oh, gak bunyi nanti. Permisi. Mari. Permisi. Silakan. Permisi. Mari. Saya mau marah sebentar. Oh, marah-marah. Ya, silakan. Apa di sini rumahnya Frederick? Playboy? Ya. Oh, saya. Ada lagi Frederick tukang cukur di sebelah sana ada. Ini Frederick Playboy, tak ya? Ya, Playboy? Ya. Berapa 10? Loh, Playboy berapa 10? Sampai kira rambutan saya ya. Sini rumahnya. Saya kenalkan. Iya, mari siapa sampean? Harry. Oh, Harry. Ya, boleh. Terima kasih. Ada perlu sampean? Ada penting dan mau marah. Silakan pergi jauh. Tenang ya, sayang. Itu babunya? Orang ini ngawur tak suing mentong sama nanti. Atau anaknya? Loh, ini ngawur. Suruh kenalan sama saya. Kok memandang saya terus? Habisnya, sorong. Apa cinta padaku? Dapat saingan aku ya. Silakan pandang-pandangan ya. Sampean melihat muka saya apa tidak? Melihat. Bagaimana? Muka saya bagaimana warnanya? Permukaan sampean itu seperti padang pasir. Terus? Mempunyai kombinasi mata itu saya ibaratkan oase. Iya, oh, apa itu? Apa? Oase itu iya. Sumber air. Iya. Hidung seperti piramid. Terus? Mulut seperti terusan Suez. Jadi muka saya ini ilmu bumi gitu apa ya apa? Ada apa? Saya marah, mata saya bagaimana? Oh iya, merah, merah. Nah, apa artinya mata merah? Merah stop. Oh. Kalau kuning? Kalau kuning siap-siap. Hijau? Ngelonong, Mek. Jadi saya ini perapatan gitu ya. Saya marah. Silakan, Sim. Saya mau marah. Marah itu memang harus mencari tempat yang baik. Betul. Nah, tempat saya ini memang khusus buat marah. Untuk marah yang biasa, 1 jam 200 ribu. Oh. Untuk marah yang keras pakai memecah-mecahin barang, itu 1 jam 2 juta. Sampai milih yang mana, silakan. Iya kan? Komersil. Jadi, saya dianggap orang gila mau ngamuk gitu ya. Gila sampean gila apa enggak? Enggak. Enggak gitu. Yang bilang sampean gila siapa? Ini orang ngawur betul. Itu siapa gadis di belakang? Nah, kok cantik? My wife runner up. Apa itu? Calon istri. Kok tadi dibilang kayak bagus kan? Enggak. Ya, sini, namanya siapa? Bilang, yang baik, biar hati marah tapi omong tetap bagus. Namanya siapa? Miss Hadi. Umur? 20 tahun. Sudah kawin? Belum. Nah, buat saya ya. Ah, saya ikut siapa ngawur saja. Nanti kalau sudah saya punya anak boleh kamu ambil. Nggak usah ya, nggak usah ya. Sampean kenal gadis yang nama Esther? Esther itu ada 24 saya bilang. Oh. Esther yang mana? Yang gemuk. Oh ya, ya barusan saya menana. Apa betul pernah mengalami percintaan dua-duanya selama 2 bulan? Ya betul. Dan kemudian dikembalikan. Saya suruh pulang sama saya. Sebabnya apa kok disuruh? Bosen. Oh. Bosen. Orang bosen tidak disuruh pulang buat apa? Kalau orang tuanya marah bagaimana? Sudah tak tunjuk saja. Biar bapaknya kalau kesini marah persalahan itu. Tidak tahu tak ini. Tak cekik sama saya. Sudah pernah dengar bagaimana bapaknya Esther? Udah, bapaknya katanya layar. Oh, saya sih tidak mikir. Biar layar, biar mati urusan apa ya. Bapaknya Esther ya? Situ belum pernah kenal. Buat tahu. Sudah pernah dengar bentuk orangnya, mukanya, perwataannya sudah pernah dengar? Saya memang diceritain itu sama Esther. Orangnya kecil, suka marah. Tapi buat saya buat apa? Iya, iya. Ada apa pakai mikir bapaknya? Lah itu. Biar kecil, biar besar, biar suka marah, suka bunuh. Kalau saya orang tua tidak penting. Jadi Esther ngomong kalau bapaknya kecil ya? Iya. Tahu dia kalau kecil dari mana itu? Apa aja yang kecil? Lah bapaknya kok. Bapaknya. Nah, iya. Saya jadi berasosiasi si soasi. Itu siapa itu mas? Hah? Apa tadi? Asosiasi soasi. Aso susah apa ya sudahlah seperti itulah. Oh, kalau enggak bisa ngomong bahasa nasional enggak usah ngomong. Sorry, Mek. Ngomong asli miasi aja enggak bisa. Iya sama mencong semua. Sudah jangan pakai simulasi itu sudah. Nah, itu ya. Tuh, asimilasi apa tadi? Ngomong. Nah, ya, apa? Transmigrasi itu aja. Nah, jadi kalau misalnya ayahnya Esther karena tidak terima anaknya dimainkan datang ke sini misalnya. Loh, kok enggak terima ada apa? Anaknya 2 bulan sudah mengalami masa percobaan hati, hobi dan sebagainya kemudian enggak terpakai. Nah, bapaknya datang. Marah. Marah tentunya. Saya enggak pakai ngomong sudah. Terus keras saya pegang mulutnya tak antem. Tas. Klepek klepek klepek klepek. Out sudah. Mesti minta bantuan ini ya. Sebentar ya. Iya. Apa sama itu? Istri dan anakku sini. Ini kok banyak orang kesini. Rumah orang itu kok lama-lama sebentar. Apa sudah diberi minum? Lu kok beri minum buat apa? Marah itu enggak pakai minum. Ini rumahnya, betul? Betul. Ini orangnya? Iya. Siapa sih Mas Jalan? Nanti dulu ini Mandor Cipinang datang semuanya. Sekarang boleh berhadapan kamu Esther. Betulkah pemuda yang bernama Freddy ini? Betul. Coba kamu bicara yang pertama-tama seperti yang papi ajar di rumah. Jangan lupa seperti yang papi ajar tadi. Mas. Ui. Ini kok kayak bakul cakwe itu. Lu itu namanya persahabatan. Oh iya. Mas Jalal. Ui. Wah. Yang diajarkan kan gitu. Ya tapi disini. Hei, Susi, ya. Ajarnya anakmu sesuai dengan apa yang saya ajar di rumah tadi. Kenapa mesti pakai uhu-uhu? Ayo, diberi jalan yang baik, Susi. Ngomong itu jangan pakai uhu-uhu. Ngomong apa? Jalal! Nah, gitu. Ya, Om! Loh. Ini istri saya. Panggil Om sih, Mas. Loh, saya enaknya, tuh. Kalau perempuan berwajah laki mau apa lah dipanggil om? Ayo, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nadanya marah-marah semua, Mas. Enggak apa-apa, dia panggil om tepat. Kemarin waktu istri saya pakai celana saya jalan di pasar, saya dikira dituntun hansip kok, benar enggak sama dia? Ayo, diajar. Ini anu ya, sampean jadi bapaknya Esther ya? Oh iya. Terima kasih, Bu. Ma. Mohon maaf loh. Enggak apa-apa, dibanting juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Mari nak banting nak. Mohon maaf, Pak. Oh. Mungkin saya salah omong namanya orang muda, Pak. Iya, iya. Ya. Enggak tahu, Pak, ya. Iya. Enggak dikenalkan dulu, Pak. Mari silakan, Pak. Terima kasih Kasep ya, kamu sudah mau banting tadi. Ya, cuma keprucut omong. Hmm. Ayo. Ayo dituntut. Enak. Seperti tadi di rumah. Yang keras. Cak. Heeh. Sudah bertahun-tahun aku ditinggal oleh suamiku. Nah, tegas. Ternyata suamiku berlayar. Oh iya. Saya tinggal di rumah sendiri. Loh, kok malah cerita itu ada apa kan? Marah kok malah dongeng. Ini pembukaannya. Iya, tapi itu tadi yang di rumah saya. Nah, jalan. Itu tadi sudah dikatakan. Apa sih kok itu? Kok marah? Rumah tadi. Rumah tadi, jalan. Yang... Yang mana sih? Nah. Ya itu. Itu mana? Anakku ini. Nah, kenapa? Ya. Kenapa anakku ini? Wah, ini bisa diantem ibu tuh. Kenapa anakku ini? Mami lupa, yang ungu tadi loh. Saya jadi bingung. Ayah, kenapa sih orang-orang ini? Anak cantik jangan ikut campur ya. Tenang, Liz. Saya calon istrinya. Berhak. Berhak dong. Berani sama saya? Berani. Mas Jalang? Tapi aku takut. Enggak apa-apa. Yang belakang. Oh, dianggap lewa anak aku ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini mukanya memang begini. Cewek ngomong kelemak-kelemak. Mas Jalang. Mas Jalang. Mas Jalang kenal di mana sama orang kayak gitu? Ini. Loh kok kayak gitu ya apa sih? Duh. Ini jelek-jelek anak saya. Loh kok kayak gitu kayak apa? Loh, kayak apa kalau enggak kayak landa? Tenang. Enggak apa-apa. Memang aku dia... kenal di Ragunan saya. Loh, Ya, karena waktu itu saya menonton badak kan enggak ada di sini. Hmm. Di Jakarta enggak ada badak, saya nonton di Ragunan. Hmm. Kebetulan dia ada dan kok persis gitu. Jadi tak bawa pulang sama. Mas. Hidungnya bagus ya, Mas. Hidungnya bagus. Mas Jalal. Ya. Kejem kau. Nah, itu namanya nuntut. Sadis kau. Nah. Jahat. Kau. Sekali lagi. Uhu. Ah. Kamu memalukan orang tua. Ya? Belajar sudah betul di rumah di sini keliru semua. Coba blok. Pakai gobloknya setengah mati. Wah, blok. Ini bisa tak kaplok betul orang ini. Kamu enggak ngerti diperintah tadi. Tadi diperintah di rumah enggak ngerti kamu. Enggak pernah dididik. Enggak pernah dididik, enggak pernah dididik kamu. Bapakmu enggak pernah dididik. Bapakmu loh, bapaknya saya ya, Pak. Bapaknya itu saya. Silakan. Terima kasih. Loh, kok jadi waduh memalukan orang tua, papi, mami, anak. Wah, sama gobloknya. Untuk apa kamu kesini? Kamu untuk apa kesini? Perintah nggak bisa tak kaplok sekali kamu. Minta tak kaploki semua? Minta tak kaplok, termasuk saya ya itu. Kamu itu anak diajar mulai kecil sampai besar gobloknya. Apa sih kamu itu niru siapa sih? Turunan apa kamu? Kamu turunan apa Esther? Turunan bison ya? Turunan yang bison saya kalau gitu ya. Ayo, tuntut. Mas Jalal. Nah. Mas. Apa? Selama 2 bulan ini. Iya. Oh. Mas Jalal meninggalkan Esther. Bagaimana tanggung jawab Mas Jalal? Wong sudah ditanggung gitu. Sudah, Papi. Lah. Kan. Orang ini kok enggak bisa marah sih? Ajari mama gua aja. Marah yang demikian loh. Lah. Iya, Tante. Itu pesanan saya kok enggak dibawa sih lah. Enggak sempat kok, Tante. Masa pesenapel saja enggak dibelikan. Memang saya mampir di Sansibar waktu itu. Ya. Saya merencana beli apel. Esther, ya. Ambil golok ya. Kok kamu malah rundingan tuh? Bagaimana kamu itu? Sini. Jalal ini loh bapaknya marah lah. Jalal, Papi, saya kesini mau menuntut. Silakan. Terima kasih. Menuntut apakah itu? Esther, sekarang sudah kamu lepas setelah 2 bulan mengadakan masa percobaan. Iya. Menurut pendapatnya maminya, termasuk Esther sendiri dan mungkin niatmu. Iya. Hobi akan diselidiki. Sesuaikan. Perwataan untuk disesuaikan. Iya, Papi. Kesenangan sehari-hari untuk diselaraskan. Iya, betul. Ternyata 2 bulan setelah kumpul satu rumah, menurut pendapatmu tidak cocok. Tidak cocok. Ya. Istilah yang lebih tegas, sudah bosen. Ah. Dan dikembalikan. Iya. Ibarat Jalal itu King Kong. yang sudah menerkam mangsa dan ternyata dimakan tidak enak dikembalikan. Itu kejam apa enggak? Soal yang lain enggak apa-apa. Iya. Saya tersinggung persoalan King Kong ini. Loh kenapa? Papi kok ibaratnya King Kong? Ya itu. Apa bulu saya ini lengkap? Nah ya itu, ya maaf lah long. Ngomong yang aturan. Ya maaf, mau terlanjur lah. Ibarat itu ada banyak yang lain. Nah, iya. Kok pakai ibarat King Kong? Salahnya sendiri, salahnya begini loh, orang itu kalau ngomong gak diatur dulu. Ya. Sudah kebenaran. Maaf lah. Sudah kebenaran. Oh, manusia kok dikatakan King Kong, gobloknya temen dong. Maaf, mau keliru. Soal anak muda itu urusan anak muda. Nah, kalau bisa diatasi, kalau tidak bisa diatasi, orang tua ikut campur, itu saya tidak apa-apa. Nah, iya. Tapi kalau soal King Kong, sudah kebenaran sama dia. Iya loh, ya, maaf lah. Ini orang. Ngeroyok kamu. Sekarang begini, baiklah saya beritahukan, itu yang di belakang siapa sih sebenarnya? Ini penggantinya Esther. Oh. Saya dengan Esther ini sudah. Ya. Berusaha untuk menyesuaikan diri, tapi tidak bisa sesuai. Oh iya. Juga biaya tidak sedikit. Coba sekarang di Singapura, Papi. Iya. Saya ajak makan. Ayo kita makan hamburger. Oh, namanya di hotel internasional. Iya. Nggak mau. Mintanya? Dia minta ketoprak. Waduh. Terlaluan itu. Dalam selera makan sudah tidak cocok, minum lagi. Pergi ke nightclub, ayo kita pesan Singapura Sling tidak diminum. Lalu? Whisky cola tidak diminum. Dia minta beras kencur. Aduh. Waduh, keterlaluan ini. Di Prancis, saya ajak ke butik. Ayo, kita beli pakaian yang harganya tidak sedikit. $400, $6,000. Pilih sayang, pakai seenak kamu. Itu di mana itu? Di Prancis, dia tidak mau. Mintanya? Mintanya, mas kok tidak ada sarung bugis, mas? Sarung bugisnya mbahmu gitu ya? Mbahnya itu ya bapakku. Lah iya? Loh kok lah iya? Kemarin ya gitu saya ajak pergi jauh. Keciputat kamu masih begitu terus. Saya ingin kenal yang belakang itu siapa. Silahkan. Supaya mungkin ada urutannya dengan... Mau kenal yang belakang itu maunya apa, he? Wah, ini cemburu lagi. Ini waduh, maaf ya, ini maminya cemburunya luar biasa. Ya betul. Kemarin itu ke Sarangan tuh naik kuda. Saya naik kuda perempuan dicemburukan dengan keterlaluan itu. Coba. Waduh, namanya siapa tadi? Liz ya? Apa sudah mengerti pertikaian dalam rumah ini? Saya tahu Mas Jala sebagai bujangan. Ah. Dan tadi, barusan saya mendengar semua persoalannya. Oh. Dan saya sangat menyesal sekali dengan kejadian ini. Oh, tadi sudah paham bahwa sudah sebenarnya paham. Pernah hubungan sama anak saya, si Esther. Tapi Bapak juga jangan menyalahkan Mas Jala. Enggak. Karena dia sebagai laki-laki dan Mbak Esther sebagai wanita. Wanita. Oh, Esther bukan wanita. Oh ya, wanita ini memang. Wanita, lupa saya. Wanita banget ini. Kalau tuh pun Mas Mbak Esther sampai ke rumah. Enggak apa-apa. Mbak Esther enggak mau diajak sebagai bahan percobaan 2 bulan. Pasti Mas Jala juga enggak akan memaksanya. Memaksa. Jadi itu adalah suatu kesalahan dari Mbak Esther sendiri. Betul, betul. Juga maminya kenapa memperbolehkan anaknya. Nah, itu maminya dan itu namanya. Kamu kok enggak bisa itu benar. Jadi begini, kalau misalnya terjadi apa-apa ya, Li, jangan sampai misalnya jadi jangan termasuk nanti. Iya, pegangan. Nanti di rumah. Jadi sudah mengerti persoalannya. Saya sudah mengerti semuanya. Dan Mas Jala, bagaimana sayang? Baru tahu sekarang, Liz, bahwa Mas Jala seorang playboy. Oh iya, lama sudah. Saya sebelum lahir sudah playboy. Dengan kejadian ini, Mas Jala, Liz tidak sanggup menjadi istri Mas Jala. Keblok ya, Mas ya. Ini namanya wanita sejati. Liz. Karena Liz wanita juga, seandainya Liz yang jadi Esther. Bagaimana perasaan Liz? Tak kuantemi semua nanti. Jangan gitu, Liz. Saya sudah mulai kapok. Saya pengen, Liz. Nanti dulu saya pengen kamu menjadi istri saya yang terakhir. Saya tak kepingin lagi ganti-ganti, Liz. Sekarang ini ngawur saja, Yai. Oh ya, itu gak keblok deh. Sekarang Mas Jalal bilang gitu. Sekarang Mas Jalal bilang gitu. Iya sayang. Coba nanti kalau sudah Liz mau dengan Mas Jalal dan jadi sampai nikah, pasti Liz dipermainkan. Kok kamu ikut keplok? Kesuwen enggak apa-apa. Saya larang ya keplok terus ikut saya. Kalau Mas Jalal setia dan belum. Kalau Mas Jalal tetap setia dan tetap sayang dengan Liz, kembalilah dengan Mbak Esther. Oke. Sekarang Mbak Lukun bagaimana kalau hal ini terjadi di Indonesia? Kawin lalu melalui percobaan itu akan saya laporkan sama yang berwajib. Ini namanya satu perbuatan yang tidak sopan. satu akal busuk dari seorang pemuda untuk mencari mangsanya. Seperti tadi King Kong mencari mangsa dan lain sebagainya, kemudian dibuang. Saya kembalikan Esther untuk dikawin, karena sudah terlanjur untuk diselidiki selama 2 bulan. Mau kawin apa tak tuntut? Sini rumahnya RT dekat enggak? Iya, jangan. Rumahnya RT dekat enggak? Sudah tak kawin 6 kali kamu. Enggak, ya? Rumahnya RT dekat enggak? Apa KTP-ku ketinggalan ya di sana? Kawin? Tak kawin. Lis, aku kawin sama ini Lis ya. Aku merestui Mas Jalan. Aduh, yang nuntut itu tak kawin kamu ya, tak kawin kamu. Kamu tak kawin kamu. Mas, kawin kok keluar taringnya gitu. Esther bisa bayangkan, Esther gemuk, Mas Jalan gemuk. Iya. Anak kita besok, Mas. Sudah, jangan punya anak sudah. Anakku lahir tak cekik nanti sama aku. Kawin minta di sini atau di gedung? Oh, enggak, di desa saja sudah. Kenapa? Supaya jangan ada tamu sudah. Kawin sama kamu, aduh malu saya. Sudah, sekarang kamu sementara berunding di dalam menentukan hari perkawinannya. Coba, ya. Esther sama Jalan masuk. Karena ya. Susi masuk. Nah, saya sama Liz di sini ya. Oh, kainan, boleh kainan, betul.